الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu, ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari adab yang pertama berhubungan dengan adab seorang talib dalam pelajaran-pelajarannya dan majlis-majlis ilmu yang dia hadiri. Yang pertama yaitu hendaknya dia mengedepankan mana yang paling penting, kemudian yang penting dan yang berikutnya. Karena penting seseorang memilih-milih apa yang harus dia dahulukan. Sebab kefanifillah umur singkat dan perkara-perkara yang harus diketahui keadaannya bertingkat-tingkat. Ada yang harus segera tahu, seperti amalan-amalan yang wajib harus dia tahu ilmunya. Dan ada yang sifatnya mustahab. Sekarang kita masuk pada adab yang kedua. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, "Ats-tsani an yahdhara fi ibtida'i amrihi min al-ishtighali fil ikhtilafi baina al-ulama' aw baina an-nasi mutlaqan fil aqliyati wa sam'iyat." Yang kedua, hendaknya dia hati-hati pada permulaan perkaranya dalam menuntut ilmu tentunya. Yaitu hendaknya dia berhati-hati di awal-awal dia menuntut ilmu dari menyibukkan diri pada perselisihan-perselisihan di kalangan para ulama atau perselisihan di antara manusia secara mutlak. Ini penting. Kalau seorang ingin berhasil ikhwani fillah, mau tak mau harus dia mengkonsentrasikan pikirannya. Kalau awal dia baru belajar, kemudian dia sibuk dengan apa? Dengan khilaf, dengan perselisihan-perselisihan yang ada, atau dengan silang pendapat yang ada, ini tidak akan memberikan buah yang bagus. Apalagi bukan hanya ikhtilaf di kalangan para ulama pada pembahasan-pembahasan fikih atau pembahasan-pembahasan ilmiah yang lain, tapi masuk pada apa? Perselisihan di kalangan manusia. Ditambah lagi dengan apa? Perselisihan di kalangan manusia, dia pun ikut tersun di dalam. Fil aqliyat, baik itu pada apa? Pada perkara-perkara khilaf yang berhubungan dengan akal, perdebatan, atau sam'iyat, atau dalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ini tanbih dari Imam Ibnu Jama'ah yang penting untuk seorang berhati-hati. Tayyib dari apa? Dari menerjunkan dirinya pada perkara-perkara khilaf, pada perselisihan-perselisihan yang ada di awal pertama kali dia menuntut ilmu. Setelah seorang mendapatkan guru fadilah yang dia thiqah, karena di awal telah diketahui bahasan terpenting, yaitu ketika seorang mau belajar hendaknya mengambil dari ahli sunnah. Setelah dia mendapatkan guru sunni pegang, ambil apa yang diajarkannya, kemudian apa? Tidak usah bingung, tidak usah baik menceburkan diri pada khilaf-khilaf yang ada. Perkara yang seperti ini yang banyak khilaf-khilaf banyak menjadikan apa? Menjadikan para penuntut ilmu terhenti di tengah jalan. Terhenti di tengah jalan. Sebagiannya karena bingung, sebagiannya karena tidak paham, dan seterusnya. Sebab orang di awal belajar fanifilah, kemudian dia mendapatkan berbagai macam silang pendapat, akan bingung ini belajar kok malah dicekoki apa pendapat ini, belum kemudian setelah itu tidak diberi mana yang kuat, silakan milih sendiri. Silakan milih sendiri. Ini tidak akan menghasilkan. Karena seorang di awal-awal belajar butuh dia mendapatkan apa dasar-dasar yang mudah untuk dia pahami dan dia amalkan. Setelah itu nanti dia akan senang. Nah, kemudian akan belajar terus-terus sehingga dia mengetahui lambat laun apa khilaf yang ada. Dan dia bisa menentukan langkah dan menetapkan pilihan mana yang paling kuat. Makanya Imam Ibnu Jamah mengatakan fa innahu yuhayyirud dhihna wa yudhishul aqla. Karena sungguhnya yang demikian itu afanifillah mengacaukan pikiran dan membingungkan akal-akal kita. Pikirannya jadi kacau. Akalnya juga menjadi bingung. Dikarenakan dicekoki dengan khilaf-khilaf dan khilaf. Lalu bagaimana yang hendaknya dia tempuh? Kata Imam Ibnu Jamah rahimahullah, "Fal yutqinu awwalan kitaban wahidan fi fannin wahid." Bahkan yang hendaknya dia tempuh untuk dia mengetkonkan pertama kali satu kitab pada satu cabang ilmu. Yaitu memungkinkan satu kitab dalam satu cabang ilmu kuasai betul-betul, baru kemudian naik ke kitab-kitab berikutnya dan mulai merambah ke permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Dari sini kita lihat kenapa kok para ulama terdahulu ada yang mengarang kitab berjilid-jilid, kemudian ada yang mengarang kitab fikih, sama-sama kitab fikih, kemudian kitab kecil sekali matan. Fungsinya ini matan-matan seperti Dururul Bahiyah yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Bukan berarti Imam Syaukani tidak mampu mendatangkan dalil, tapi beliau ingin menampilkan fikih terlebih dahulu untuk para penuntut ilmu yang pemula tahu mana-mana yang paling kuat dulu. Pendapat beliau dalam masalah ini yang paling kuat beliau tuangkan dalam kitab yang ringkas ini. Dalam masalah taharah, dalam masalah sholat, dalam masalah ini berupa kalimat-kalimat yang singkat. Yang kemudian beliau jabarkan sendiri dalam kitab syarah beliau. Ini fungsi matan. Karena dengan matan ikhwanifillah akan mengumpulkan konsentrasi kita pada sesuatu yang sederhana. Inilah yang kita mungkinkan. Makanya ikhwanifillah, selain seorang menghafal Al-Quran, juga menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menasihatkan pada semua cabang ilmu hendaknya dia memiliki satu matan yang dihafal. Cabang ilmu nahwu misalnya, minimal dia punya matan yang dijadikan pegangan. Tarulah Jurumiyah. Jurumiyah dia mungkin paham ikhwanifillah. Ini untuk menjadi modal dia, ibarat magnet. Ibarat magnet yang dengannya akan menarik faedah-faedah yang lain untuk menempel. Kalau dia tidak punya magnetnya sama sekali, yang sudah ada buyar lagi. Belajar kitab yang di atasnya buyar lagi. Di atasnya buyar lagi terus. Karena tidak ada sesuatu yang digunakan untuk mengikat agar bisa nempel. Tapi kalau dia punya magnet, walaupun magnetnya kecil lah, tapi nempel, jadinya banyak ya nempel. Apalagi kalau magnetnya besar, kekuatan untuk menyerapnya kan lebih kuat lagi ya tidak? Yang jauh pun bisa ketarik. Ini teori secara cara mudahnya seperti itu. Sebagaimana dulu digambarkan oleh sebagian mudaris Hamidi Damaj. Pentingnya matan seperti itu. Ini mempelajari satu kitab pada satu cabang ilmu. Dan perhatikan ikhwanillah, seorang hendaknya dalam belajar, siapapun itu, akan merasa terlihat bedanya mereka yang hanya ngaji dalam kajian-kajian tematik. Kajian tematik pekanan atau sesuai dengan tema. Dengan mereka belajar yang dengan kitab. Ini akan beda hasilnya. akan beda hasilnya. Nah, karena seorang belajar dengan kitab, nah dia akan apa, berusaha untuk berkesinambungan terus-terus sehingga apa, sehingga dia mengikuti alur kitab itu. Makanya di antara sesuatu yang untuk mendorong kita istimrar, kita punya kitabnya. Wah, kita kitabnya tahu. Kalau kita terlewatkan ini, wah kemarin ini kosong, saya tidak ada. Bagaimana biar yang lembaran ini saya bisa mendengar, cari lagi. Tapi kalau tidak ada kitab, tidak terasa. Walaupun bolong 5 lembar, wah tidak terasa. Baik. Nah ini metode para ulama. Ada pun kajian-kajian tematik, afanibillah, kajian-kajian tematik, nah, ada faedahnya teman, tidak akan menghasilkan apa, tidak akan menghasilkan penuntut ilmu. Hanya sebagai apa? Penyemangat. Tahu, nah, tahu pembahasan ini dan itu, saya itu sudah. Qala aw kutuban fi fununin in kana yahtamilu dhanika ala tariqatin wahidah yartadhiha lahu syekhu, atau dia memungkinkan kitab-kitab pada beberapa cabang ilmu jika dia memiliki kemampuan untuk itu. Karena kemampuan orang-orang berbeda-beda. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dulu mengisahkan, afanibillah, dalam sehari berapa pelajaran? 12 pelajaran. Sehari 12 pelajaran, tapi Nawawi ya Nawawi. Nah, umur masih muda, afanibillah, beliau sudah menjadi imam, bahkan belum sempat menikah. Nah, kalau kita berarti belum sempat menikah, sudah meninggalkan peninggalan yang subhanallah. Bagaimana kalau beliau diberi umur panjang? Syarah Sahih Muslim, afanibillah, menjadi rujukan utama. Nah, untuk kitab Sahih Muslim. Kemudian beliau memiliki kekuatan lughah yang luar biasa. Nah, kita dari sisi hadis dan yang lainnya, barokah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kepada beliau kemampuan yang melebihi yang lain. Nah, kecerdasan dan seterusnya. Yang tentunya itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita takjub, ikhwani fillah, subhanallah, kebanyakan kitab-kitab Imam An-Nawawi, ikhwani fillah, hilang begitu saja di telan zaman. Tapi ada senantiasa orang-orang yang kemudian mengeluarkan kitab itu. Bahkan hampir setiap talib, ikhwani fillah, mesti bersinggungan dengan kitab-kitab Imam An-Nawawi. Bahkan para awamun nas, Riyadhus Shalihin, Na'am Arba'in An-Nawawiyah, Na'am Barakah, Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Kita beruntungnya, ikhwan fillah, seorang bisa meninggalkan suatu tulisan yang kemudian Allah jadikan hati-hati orang yang datang belakangan condong kepadanya untuk menghafalnya, untuk belajar. Padahal kitab-kitab begitu banyak, tapi kenapa hati condong kepada Arba'in Nawawi? Kenapa hati condong kepada Riyadhus Shalihin? Siapa yang mengarahkannya? Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang, ikhwan fillah, begitu banyak tulisan-tulisan. Tulisan doktor, tulisan profesor, tulisan untuk mencapai magister. Tapi mana yang dalam keadaannya sebagaimana kitab-kitab para ulama terdahulu? Karena para ulama terdahulu betul-betul mereka nulis, ikhwan fillah, memang dalam dengan ikhlas ingin menyampaikan al-haq. Tapi pada zaman sekarang kebanyakan menulis untuk mencapai gelar. Nah, baik itu sebagai skripsi atau sebagai bahan ujian dan seterusnya untuk bisa mendapatkan ijazah dan seterusnya. Nasallallahu alaihi. Nah, kalau dia mampu menguasai beberapa kitab pada cabang-cabang ilmu, ala tariqatin wahidah, di atas metode yang sama, yaitu ambil dulu yang ringan-ringan sebelum masuk khilaf. Dan ala tariqatin wahidatin yartadhiha lahu syaikhu, di atas metode yang satu yang syekhnya ridha terhadapnya. Qala fa in kana at-tariqatu syekhihi naqlul madzahibi wal ikhtilaf Walam yakun lahu ra'yun wahidun. Qala al-Ghazali falyahdhar minhu fa inna dararahu aktsaru min an-naf'i bih. Kemudian apabila metode syekhnya itu adalah mencuplik madhab-madhab dan khilaf-khilaf yang ada pada suatu masalah, dan dia tidak memiliki pemikiran yang satu, dalam artian tidak memiliki tarjih yang kokoh, metodenya amburadul, maka kata Ghazali, dan telah kita lewati siapa itu Ghazali al-Qanibillah, dan seorang di antara dan tayyib pimpinan-pimpinan sufi yang masyhur dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, dan ini dicuplik dari sana. Nah, termasuk kitab dan kategori kitab dolal, karena begitu banyaknya kemungkaran-kemungkaran dan hadis-hadis palsu yang ada padanya, dikarang dengan metode sufi ya. Cuma terkadang banyak yang menukil diambil dari beberapa pembahasan di sana. Ya sebenarnya kita tidak butuh, sebab kitab-kitab para imam ahli sunnah yang lain, tidak ada yang telah menetapkan hal tersebut. Cuma undur kita panitia pada Ibnu Jamaah, kenapa? Ghazali tokoh Syafi'iyah. Nah, tokoh Syafi'iyah, demikian pula siapa ini? Ibnu Jamaah dari si madhab, yaitu bermadhab Syafi'iyah. Berhati-hati dari enam guru yang seperti ini, karena sungguhnya kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya. Baik. Dari siapa akan bingung? Akan bingung kalau tidak memiliki thariqah yang apa? Yang paten, yaitu metode pengajaran yang dalam serempak dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang ada. Dan baru seorang masuk dalam permasalahan khilaf ikhwan fillah kalau memang sudah memiliki dasar-dasar. Karena memang tayyib, mau tak mau seorang yang ingin menguasai ilmu syariah ikhwan fillah, dia harus apa? Harus juga mempelajari ikhtilaf di kalangan para fuqaha, ikhtilaf di kalangan para ulama, sehingga tahu apa dalil dari orang-orang yang menyelisihinya, apa alasannya, dari sisi mana kelemahannya, sehingga apa? Sehingga dia tidak bermudah-mudahan dalam menghukumi orang lain. Qala wa kadzalika yahdharu fi ibtida'i talabihi min al-mutala'ati fi tafariqil musannafat. Fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu dhihnah. Demikian pula hendaknya dia berhati-hati di awal dia menuntut ilmu dari mutala'at, dari apa? Berusaha untuk membaca pada apa? Karangan-karangan yang berbeda-beda. Nah, dia ingin baca kitab ini, kitab ini, kitab ini, ingin bahas sendiri, padahal dia masih di awal-awal menuntut ilmu. Maka hati-hati dari yang seperti ini. Kenapa? Fa innahu yudayyi'u zamanah, karena sungguhnya hal tersebut akan menghilangkan waktu dia, akan hilang waktunya. Nah, kenapa? Karena seorang yang belum memiliki bekal cukup afwan fillah, membuka kitab saja, bagaimana mencarinya saja belum ada gambaran, bagaimana mau mencari. Nah, mayufarriku dhihnah, dan akan membuat pikirannya itu terpencar-pencar, tidak fokus. Baik. Bal yu'til kitab alladhi qara'ahu awil fann alladhi ya'khuduhu na'am kulliyatahu hatta yutqinah. Bahkan hendaknya dia memberikan kitab yang dia baca atau cabang ilmu yang dia ambil, na'am konsentrasi dia secara menyeluruh sampai betul-betul mutqin. Nah, jadi kalau mau belajar fanifilah, memang kita harus apa? Harus fokus. Dalam hati, mata, telinga, tangan, semuanya fokus di situ. Tidak terpencar-pencar. Nah, matanya keluar, telinganya ke kanan, pikirannya ke atas. Tidak dapat. Ya. terpencar-pencar. Taib, ada yang matanya di sini, telinganya di sini, tapi pikirannya di rumah. Itu juga enggak akan dapat. Enggak akan dapat. Tapi butuh ikhwanifillah, kita apa? Kita fokuskan diri kita. Untuk bisa apa? Bisa mungkin dalam satu cabang ilmu. Demikian pula dalam menghafal. Dalam menghafal. Maka masing-masing ikhwanifillah berusaha mengecek. Oh, saya apa yang sudah saya kuasai. Dalam sekian lama, misalnya jurumiyah yang paling awal, aku sudah bisa. Nah, dalam ilmu nahwu. Kalau belum ikhwanifillah usaha. Nah, jangan menyerah. Nah, kemudian kita berikutnya taharah misalnya dalam fikih. Taharah kita sudah mungkin belum masalah seputar taharah. Nah, kemudian pembahasan tauhid dan seterusnya. Kenapa? Karena seorang butuh untuk apa? Memperhatikan sisi tahsil. Ada hasil dalam menuntut ilmu. Ada hasil yang dia capai. Ada hasil yang nanti bisa dia tinggalkan. Itu penting. Qala wa kadzalika yahdaru min at-tanaqquli min kitabin ila kitabin min ghairi mujib. Fa innahu alamatud dajari wa adamil falah. Ban falah tapi falah enggak ada tasydidnya. Ya, wa adamil falah. Demikian pula hendaknya dia berhati-hati dari berpindah dari satu kitab ke kitab lain tanpa ada sesuatu yang mengharuskan untuk berpindah. Kenapa? Karena ini merupakan alamat na'am dojar, yaitu alamat na'am putus asa, jengkelan, wa'adamil falah dan ketidakberuntungan dia, ketidakberhasilan, alamat tidak sukses. Nah, alamat putus asa dan tidak sukses dalam belajar. Kalau sudah mempelajari satu kitab, alhamdulillah, usahakan istiqomah di atas kitab itu, selesaikan. Selesaikan. Dan seorang belajar kitab, alhamdulillah, kalau sudah terpatri dalam diri dia untuk belajar, usahakan selesai. Apapun yang terjadi, mengusahakan untuk apa selesai dari kitab tersebut. Kenapa? Karena badannya barokah. Nah, badannya barokah. Apalagi kitab-kitab yang awal dan akhirnya sangat berhubungan, khawatir terjadi kesalahan paham dalam mempelajari, dalam memahaminya dan seterusnya. Di sini juga ikhwan fillah menunjukkan salahnya metode dengan kurikulum yang hanya sekedar mengejar apa nama-nama kitab. Dalam artian metode kurikulum berlandaskan waktu, tahun pertama misalnya, tahun pertama demikian dari kitab-kitab yang ada, tahun kedua kitab berikutnya. Dan biasanya seperti ini, tahun pertama tidak akan selesai. Kitab-kitab semua yang ditargetkan itu tidak akan selesai. Belum selesai, alhamdulillah, sudah naik ke kelas berikutnya, dibuang itu, ditinggalkan. Tidak selesai kitab. Nah, metode yang seperti ini, alhamdulillah, kebanyakan tidak akan menghasilkan. Nah, kenapa? Karena menyelisihi metode para ulama dalam belajar. Nah, sehingga kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 demikian. Nah, kemudian dengan kurikulum yang sudah dipatenkan, tapi kitabnya tidak selesai. Nah, kitabnya tidak selesai. Kenapa? Karena hanya mengejar harus berganti kitab di tahun berikutnya. Karena sudah naik kelas. Tapi metode yang bagus, metode para salah ya kita naiknya berganti dari satu kitab ke kitab berikutnya, berapapun lamanya. Kalau memang kitabnya sulit dan belum pada paham, ya butuh diulang-ulang, butuh sedikit demi sedikit melangkahnya. Karena inti belajar apabila dia menguasai apa yang dia pelajari. Ini harus terpatri pada diri kita. Karena sebagian belajar ketika ditanya tidak terbersit padanya apa yang dipelajari. Nah, ini salah. Walaupun kita misalnya tidak dikasih tahu ada imtihan besok. Daya, kira-kira selesai bab, sudah. Sebelum selesai bab dia sudah mencicil, dipelajari dari awal dan seterusnya. Dan memang ikhwan fillah saya setiap berakhir untuk diadakan imtihan untuk apa? Untuk mendorong agar diwawancarai dan untuk mengingat kembali yang di depan. Mengingat yang kembali yang di depan. Yang seharusnya tanpa itu pun dalam seorang thalib butuh untuk apa? Untuk mempelajari kembali apa yang telah lewat. Kemudian kapan dia masuk pada pembahasan-pembahasan ikhtilaf? Perhatikan kata Syekh. Amma idza tahaqqaqat ahliyatuhu wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula alla yada'a fannan min al-ulumi syar'iyyati illa nadhara fiha. Adapun apabila telah terwujud keahlian dia dan telah betul-betul kuat pengetahuan dia terhadap ilmu-ilmu dasar syariat, maka yang lebih utama baginya untuk tidak meninggalkan satu cabang ilmu pun dari ilmu-ilmu syariah kecuali dia tidak melihatnya, yaitu berusaha untuk mempelajarinya walaupun ada cabang tertentu yang dia fokus dengan. Karena cabang ilmu syariah banyak. Nah, dia berusaha untuk mempelajari semuanya. Adapun yang fokus, boleh dia mengambil satu cabang ilmu. Nah, misalnya dia fokus dalam fikih saja, karena ini paling anfa'. Tapi betul dia mempelajari ilmu hadis, ilmu usul, ilmu nahwu, ilmu sharh, ilmu tafsir dan seterusnya. Apalagi aqidah dan tauhid. Itu yang paling pertama. Tapi kapan untuk bisa melihat cabang-cabang ilmu yang banyak dan bergelut padanya setelah memiliki keahlian? Fa in sa'adahu al-qadaru wa tulul umur ala at-tabahhuri fihi fada wa illa faqad istafada minhu ma yakhruju bihi min adawatil jahli bidzalikal ilmi. Kemudian apabila takdir membantu dia dan umur dia panjang, dan lebih bagus lagi kalau apa? Fa in qaddarallahu ta'ala lah. Itu tentunya lebih bagus. Apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia dan dia diberi umur panjang untuk bisa apa? Bisa at-tabahhur fihi. Dia menceburkan diri dalam apa? Dalam lautan ilmu. Sehingga memiliki pengetahuan dan ilmu yang sangat luas, maka itu merupakan hal yang dicita-citakan. Wa illa, dan jika tidak, faqad istafada minhu ma yakhruju bihi min adawatil jahl bidzalikal ilmi. Jika tidak mampu untuk tabahhur, itu untuk betul-betul menguasai secara mendalam ilmu-ilmu syariat, maka dia telah mendapatkan faedah dari apa? Belajar untuk bisa keluar dari apa? Permusuhan kejahilan. Karena jahil itu musuh kita. Minimal kita alhamdulillah berusaha untuk mengobarkan perang dengannya. Walaupun terkadang ada yang memang betul-betul mampu memiliki keahlian yang mendalam dalam ilmu syariat, ada yang sekedar tahu. Qala wa ya'tani min kulli fannin bil ahammi fal aham wa la yaghfalan 'anil 'amali alladhi huwa al maqsudu bil ilmi. Dan hendaknya dia memperhatikan pada setiap cabang ilmu dari yang paling penting kemudian yang penting. Yang paling penting apa? Kemudian yang penting. Karena ilmu semuanya penting, tapi ada yang paling penting. Seperti akidah, perkara-perkara iman, kemudian ilmu fikih yang berhubungan dengan perkara-perkara yang wajib dulu, dan seterusnya. Dan sampai seorang belum mengetahui sholat yang benar, sunnah dalam apa dia beribadah, kemudian dia bergelut dengan ilmu qiraat, misalnya ingin belajar qiraat sab'ah tapi belum mengetahui bagaimana salat sesuai sunnah, ini keliru dalam apa? Dalam mengutamakan yang mana yang paling penting. Setelah dia menguasai dan atau menghafal Al-Qur'an. Tayib, menghafal Al-Qur'an selesai. Tapi dia belum memiliki dalam fikih yang kokoh dalam salat. Ya sudah, ambil dulu. Nah, sebelum akan bergelut dengan ilmu qiraat. Nah, seorang yang penting khanifinah dari nasihat dari Imam Ibn Jamaah harus diperhatikan. Perhatikan pada setiap cabang mana yang paling penting. Kemudian wala yaghfalan anil amal, dan jangan lalai dari beramal, yang itu merupakan maksud, merupakan tujuan dari ilmu. Tujuan kita belajar adalah untuk beramal, maka jangan lalai darinya. Dan tanbih yang terakhir ini tanbih yang sangat penting. Nah, karena terkadang seseorang ikhwanifillah karena saking senangnya dengan ilmu lalai dari amal. Dan ini usaha siapa untuk menggelincirkan, menggelincirkan seseorang dari apa? Dari jalan yang benar. Nasallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.